Ada yang nyanyi barusan. Iya, di dalam kotaknya. Ini kira-kira ya udah pasti cewek. Kayak ini. Cewek apa cowok ya? Cewek. Oh, cewek. Terus dari kematangan vokalnya kayaknya sih di atas 12 tahun. Kayaknya. Enggak, kayaknya baru 9 tahun deh. Baru 9 sampai 10 tahun. Tahun. Hah? Oke. Coba. Oke. Boleh deh kayaknya. Perlihatkan. Tangannya dulu boleh tangannya dulu. Rupanya. Ya kan? Oke. Oh. 10 tahun ya? Hai. Hai. Umurnya berapa? 13 tahun. Jadi sebenarnya tuh kalau dari Coach Agnes, kenapa Coach Agnes nggak muter? Sebenarnya karena ini sebenarnya lagu Ave Maria ini lagu yang sangat populer dan sangat Coach sukain. Makanya mungkin ada coach sendiri punya standar khusus kali ya kalau misalnya orang yang bawain Ave Maria. Tadi coach nunggu gitu loh, nunggu ada apa yang mungkin kamu buat yang bikin coach jadi merinding gitu. Nah, kalau tadi masih belum. Jadi kamu masih mesti nyari gitu, nyari magicnya. Eh, ngomong-ngomong namanya siapa ya? Michael Horas. Orang Batak berarti Medan. Iya. Medan. Ya mungkin kira-kira begitulah tadi yang Coach Agnes bilang, mungkin sudah mewakili komentar aku gitu loh. Mungkin bisa di ya diasah lagi ya. Iya, diasah lagi atau coach. Gimana, Agnes, kurang lebih sama ya. Tapi satu yang kamu harus sadari bahwa di usia kamu yang masih semuda ini kamu sudah bisa menguasai lagu yang sesulit tadi, berarti kamu sudah punya modal besar. Tapi mungkin kalau dari saya kan belum pernah nih mendengarkan kamu menyanyikan lagu yang lain. Coba genre mungkin, lain apa yang bisa? Tapi mungkin kalau misalnya nanti kamu mencoba menyanyikan lagu yang lain, modal besar kamu dengan kamu sudah bisa mengendalikan suara sebegitu baik dan sebegitu rapinya, itu adalah modal besar kamu untuk bisa melakukan reinterpretasi untuk lagu apapun gitu. Jadi saya berharap walaupun mungkin tidak di The Voice Kids Indonesia, nanti jalan kamu ke depannya kamu bisa eksplorasi ke genre musik yang lain dengan kualitas yang seperti ini gitu. Ya. Bisa sangat menarik sekali gitu. Ya, Coach. Ya. Oke. Okay. Thank you ya. Terima kasih, Coach. terus ya Michael ya. Download aplikasi mobile The Voice Kids Indonesia.